السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah puji dan syukur kita selalu mengucapkannya kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia dan nikmat-nikmatnya yang kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung, membilang, ataupun menyebutnya karena banyaknya. Dan sekaligus kita tidak akan pernah mampu untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Dari sederetan nikmat-nikmat tersebut dan ketidakmampuan kita untuk menghitung dan membilangnya, tentunya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla akan berupaya untuk melakukan klasifikasi nikmat. Mana yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla? Mana yang paling mahal dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mana dari nikmat-nikmat Allah yang memiliki nilai yang tinggi, untuk kemudian kita memberikan segala kemampuan untuk menjaga dan melindunginya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, kalau kita mencoba mengkaji mendalami, kita akan pernah sampai dan sudah sampai dalam sebuah kesimpulan bahwa segala cita-cita, harapan di kehidupan dunia ini ternyata harus dicapai dan diperoleh dengan sebuah ketaatan kepada Allah. Apapun yang kita inginkan dan harapkan, kita ingin tenang di dalam hidup, kita ingin tenteram di dalam hidup dunia ini, kita ingin bahagia padanya, kita ingin punya kelapangan dada di saat ujian dan cobaan itu turun, kita juga menjadi orang yang pandai berterima kasih di saat Allah mengucurkan berbagai macam nikmat kepada kita. Semua harapan-harapan yang baik di kehidupan dunia tidak akan diperoleh kecuali melalui pintu-pintu ketaatan kepada Allah. Demikian juga setelahnya, dari apa yang kita harapkan sekembalinya kita kepada Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan, kesenangan, surganya Allah, sampai kemudian kita bisa melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla, ternyata itu harus dicapai pula dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita sampai kepada kesimpulan ini, bahwa apapun yang kita inginkan di kehidupan dunia, ingin lepas, ingin bebas dari berbagai macam ragam tantangan hidup dan problematika di dalamnya, kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, demikian juga bebas dari ancaman dan hukuman atau perih dan pedihnya kehidupan di neraka, adalah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata ketaatan yang sudah kita simpulkan itu membutuhkan sebuah pertolongan yang besar, membutuhkan sebuah bantuan yang besar di dalam hidup. Barakallahu fikum. Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan membantu kita? Siapa yang akan memberikan segala apa yang kita butuhkan di dalam ketaatan? Kedua orang tua kita? Jawabannya tidak. Guru kita? Jawabannya tidak. Alim ulama kita? Jawabannya tidak. Yang akan membantu, memberikan pertolongan adalah Allahu Azza wa Jalla. Dialah yang membantu dan menolong hambanya untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, mewujudkan berbagai macam bentuk kebajikan dan ibadah kepada Allahu Azza wa Jalla. Dialah yang akan menolong, dialah yang akan membantu, dan dialah yang telah menyiapkan segala apa yang kita butuhkan dalam ketaatan kepada Allahu Azza wa Jalla tersebut. Berarti yang berharga dan yang mahal nilainya adalah bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam ketaatan dan kebajikan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Mungkin kita akan bertanya, kenapa kita harus bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla? Bukankah kita ini punya dasar iman? Bukankah kita ini punya dasar al-Islam? Bukankah kita ini punya niatan untuk baik, untuk menjadi orang soleh? Badan saya kuat? Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, satu, bahwa tidak ada pintu ketaatan yang kita akan buka. Tidak ada pintu ibadah yang kita akan mencoba untuk memasukinya, kecuali ada lawan yang siap untuk menghadang, ada musuh yang siap untuk mengalahkan dan menumbangkan kita untuk gagal membuka ketaatan itu, lalu gagal untuk bisa mendapatkan nilai dari ketaatan itu. Barakallahu fiik. Bahkan sebaliknya, ketaatan itu mendatangkan dosa dan kemaksiatan. Ada orang yang ingin, atau ada pihak yang menggoda, yang mengganggu, serta merintangi dan menghalangi jalan kita untuk mendekatkan diri melalui pintu-pintu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa lawan itu? Siapa pembegal itu barakallahu fikum? Siapa perampok itu? Ternyata rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pembegal dan penghalang dan pencegat di jalan ketaatan ternyata ada pada diri kita sendiri, yang disebut dengan hawa nafsu barakallahu fikum. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bukankah sering menghadapi ada gejolak, ada bisikan, ada upaya untuk kita menggagal dari ketaatan? Jawabannya iya. Hawa nafsu yang ada pada diri kita terus mengajak, membisikkan hal-hal yang jelek di dalam hidup dan merintangi kita untuk jangan sekali-kali melakukan ketaatan dan kebajikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ingin menggagalkan usaha untuk kita menjadi orang yang bahagia hidup di dunia, kebahagiaan yang hakiki, menjadi orang yang tenang dan tenteram. Hawa nafsu kita barakallahu fikum, ini penjegal pertama kali bahwa dia selalu ingin kita bermaksiat kepada Allah. Dia selalu ingin kita ini jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dia ingin selalu agar kita ini tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun bisa melaksanakannya, bagaimana kita tidak punya nilai dalam ketaatan itu? Atau sebaliknya, dihukum oleh Allah Azza wa Jalla melalui ketaatan itu. Ini satu, lawan dan musuh barakallahu fikum. Kita mau menyerahkan kepada kemampuan diri kita, musuhnya ada pada diri kita. Lalu kemana kita akan minta bantuan dan minta tolong? Teman kita nasibnya sama, saudara kita nasibnya sama, guru kita juga sedang bertarung di dalam hidup. Kemana kita menengadahkan tangan, meminta bantuan, meminta pertolongan? Maka sampailah kita melalui ilmu dan amal atau iman yang kita miliki, semuanya harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dan penjagaan dari kemauan buruk hawa nafsu kita. Kepada Allah Azza wa Jalla kita meminta barakallahu fikum. Innan nafsa la ammaratum bisu'i. Nafsu ammarah yang selalu mengajak, seringkali memerintahkan untuk kita melakukan kejelekan-kejelekan. Ini yang pertama. Yang kedua, dialah yang telah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk melakukan penjegalan dan melakukan penghadangan, perampokan jalan kaum mukminin, siapapun yang mencoba untuk menempuh jalan yang lurus, dia akan siap untuk menghadang. Dia akan siap untuk membegal. Kata dia di hadapan Allah Azza wa Jal, la aku'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Saya akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, samping kanan dan samping kiri, sehingga engkau menjumpai kebanyakan mereka tidak beribadah, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kata sang musuh ini, barakallahu fikum. Kapan dia mengangkat permusuhan? Di saat kemudian Allah Azza wa Jalla mengutuk dia. Di saat Allah Azza wa Jalla mengusir dia dari rahmatnya. Di saat Allah Azza wa Jalla membuang dan mengeluarkan dia dari dalam surga. Dialah iblis laknatullah alaih. Sebagai musuh yang handal di dalam hidup, akan berupaya untuk menggoyangkan siapapun yang berusaha untuk jadi lurus di dalam hidup. Siapapun yang ingin berupaya untuk mendidik dirinya, lahiriah dan batiniahnya, untuk lurus dalam berjalan di jalan Allah Azza wa Jalla, dia akan berupaya untuk selalu mengintai, mencari kelemahannya, kesempatan dan peluang untuk dia bisa menggagalkan perjalanan dia dalam kesucian kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, bukankah kita telah menjumpai di dalam diri kita sendiri, sering kebaikan itu melahirkan kejelekan. Kebaikan yang kita lakukan melahirkan barakallahu fikum dosa dan kemaksiatan. Dari mana ini semua? Kekuatan apa yang ada sehingga dia mampu untuk melahirkan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang menjadi berdosa di hadapan Allah Azza wa Jalla? Bukankah sering kita mendengar bimbingan para ulama dan wasiat mereka untuk jangan kita memiliki atau jangan kita menjadi korban al-kibr, kesombongan, ujub, ar-riya, sum'ah, dan seterusnya. Kita mendengar wejangan-wejangan-wejangan mereka, dan kita menjumpai mungkin pada diri kita semuanya, mungkin terjadi bahwa sebuah ketaatan melahirkan kesombongan, barakallahu fikum. Melahirkan sifat ujub, bahwa kita yang paling terbaik, kita yang paling terdepan, kita yang paling alih. Terkadang muncul setelah ketaatan itu adalah ar-riya. Ingin pamer, ingin mendapatkan sanjungan dan pujian, ingin memperoleh duniawi, ingin memperoleh posisi. Semuanya ini, barakallahu fikum, bisa terlahir dari ketaatan dan kebajikan yang kita kerjakan dan kita lakukan. Artinya, bahwa di sana ada para pembegal-pembegal ketaatan. Di sana ada orang yang berupaya untuk kita gagal total melalui pintu kebajikan dan ketaatan yang kita kerjakan. Mungkin di saat di babak pertama dia mencoba memasuki kita, gagal karena kita telah berupaya untuk kemudian memantau, mengoreksi, memperhatikan keikhlasan kita, barakallahu fikum. Jangan kemudian kita menggambarkan bahwa di saat kemudian gagal lawan dan musuh ini di babak pertama, lalu kemudian dia berakhir, lalu kemudian dia KO, lalu kemudian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oh enggak, dia akan menunggu, barakallahu fikum. Dia akan mencari peluang dan kesempatan untuk dia mendatangi kita kembali. Jadi jangan sekali-kali kita merasa aman dari musuh, barakallahu fikum. Kita harus waspada. Kita harus terus berjaga. Jangan sampai dia mengobrak-abrik ketaatan yang kita lakukan. Termasuk ketaatan besar yang kita buka di dalam hidup adalah belajar agama Allah Azza wa Jalla. Menyempatkan diri untuk duduk di majlis ilmu. Ini adalah ketaatan besar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, kemana kita akan meminta bantuan dari lawan yang tangguh ini, yang dia melihat kita, namun kita tidak bisa melihatnya. Dia terus mengintai dan mencari lobang-lobang kelemahan yang ada pada diri kita untuk kemudian dimasukinya. Kalau kita tidak punya kewaspadaan di dalam hidup dan kita tidak berupaya selalu melakukan koreksian ke dalam amal dan ketaatan yang kita lakukan, khawatir kita menjadi korbannya, barakallahu fikum. Khawatir kita masuk dalam jeratan dan jaringannya sehingga kita menjadi junuduh, menjadi tentara-tentaranya. Setelah kita menjadi korbannya, jangan dianggap selesai sampai di situ. Dia akan berupaya untuk menjadikan kita ini adalah junud, tentara-tentaranya, barakallahu fikum. Loh, kok begitu? Ya. Telah disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Maka di saat kita tidak mampu untuk kembali lagi dan mengembalikan ketaatan itu kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah modal bagi musuh tadi menjadi alat untuk menjadikan kita tentaranya, barakallahu fikum. Sehingga kan tergambar yang jelek itu kok jadi baik ya? Yang baik dan orang yang baik itu jadi jelek. Terus, di saat kemudian dia tidak mampu mengembalikan ketaatannya setelah dirusak, tidak mampu bangkit lagi untuk memberikan perlawanan, disinilah akan dimanfaatkan untuk menjadi bala tentaranya. Kalau sudah menjadi bala tentara iblis dan syaitan, barakallahu fikum, jangan heran kalau kemarin dia baik, sekarang kok perilaku akhlaknya. Kemarin dia berteriak tentang bagaimanakah kita menyikapi seseorang atau jamaat atau kelompok dan seterusnya. Tapi sekarang mulai, barakallahu fikum, mengkaburkan semuanya. Mulai menentang. Mulai dia, barakallahu fikum, kemudian mengajak kita untuk bergabung dengannya. Dan semisalnya, telah menjadi bala tentara, rahimani wa rahimakumullah. Awalnya kan tadi kita tidak bisa untuk tampil kembali. Kalau kemarin, masya Allah, dia bisa setelah melaksanakan ketaatan mengatakan astaghfirullah, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar kepada Allah. Setelah dia bisa melaksanakan ketaatan dan kebajikan sebagai rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, kewaspadaan yang ada pada dirinya, terjadi perubahan. Setelah melaksanakan ketaatan, muncul wahnya, muncul dianya, muncul akuismenya, muncul ujubnya, muncul kesombongannya, tampil untuk kemudian menjadi orang yang paling banyak jasa dan berbagai macam bentuk barakallahu fikum. Sudah menjadi korban rahimani wa rahimakumullah. Maka kita kembali. Kemana kita harus mengadukan diri kita ini? Di saat kita bertarung melawan lawan-lawan yang tangguh itu, tidak ada lain kecuali meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta penjagaan. Meminta barakallahu fikum pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang sangat mahal nikmat itu di saat turunnya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertolongan Allah tidak akan pernah turun dengan bermaksiat kepadanya. Maka akan turun dengan ketaatan dan ketaatan. Maka di saat berbuahnya ketaatan itu, ketaatan yang keberikutnya, inilah yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif, bertanda bahwa amalan hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ketaatan itu melahirkan ketaatan yang keberikutnya, maka ini bertanda bahwa ketaatan hamba itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, kalau dari ketaatan ini lahir dosa dan kemaksiatan, maka bertanda bahwa perbuatan hamba dan ketaatan itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana? Kalau sekiranya ketaatan itu melahirkan kejelekan, tadi sudah kita sebutkan. Dia beramal soleh, bagus. Tapi di belakangnya, muncul tadi kita sebutkan ujub, riya, sum'ah. Atau keridhaan dia terhadap amalannya. Kalau sampai seseorang hamba ridha dengan amalannya, dia tidak akan melakukan koreksian padanya, kewaspadaan pada amalnya. Ini adalah jalur yang sangat berbahaya. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sekali lagi bahwa bantuan dan pertolongan Allah dalam menjalankan ketaatan itu, itulah yang kita tunggu-tunggu. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita terus berharap kepada Allah Azza wa Jalla, meminta dalam setiap ketaatan yang kita akan lakukan dan yang kita akan kerjakan, maka kita mengadukan ketidakmampuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak dibantu dan ditolong oleh Allah. Setelah kita selesai melaksanakan ketaatan dan kebajikan, bukankah Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita untuk kemudian banyak-banyak beristighfar kepada Allah? Salat sebagai tiang agama, amalan besar, rukun Islam yang besar. Setelah kita melaksanakan atau selesai melaksanakan salat, kita dibimbing agar beristighfar kepada Allah. Kebalik, kalau kita alhamdulillah. Tidak, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya alaih salatu wassalam, di saat kemudian Allah tuangkan kemenangan pembukaan kota Mekah, sebuah keberhasilan yang sangat besar dalam perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di saat mampu membuka kebaikan di dalam agama dan kebaikan buat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, Allah perintahkan beliau untuk beristighfar kepada Allah. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sekali lagi, bahwa segala ragam dan bentuk ketaatan yang kita mampu untuk mengerjakannya, kita mampu melaksanakannya, maka ingat, selalu lakukan koreksian dan kewaspadaan padanya. Salah satu bentuk kewaspadaan kita dalam bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun karena akan ada kekurangan di dalam ketaatan itu. Ada barakallahu fikum, muncul niatan-niatan dalam ketaatan tersebut, kita tutup dengan beristighfar untuk kemudian mengusir senjata, menyingkirkan lawan yang tangguh tersebut. Maka sekali lagi kesimpulannya barakallahu fikum, yaitu mari kita menjaga nikmat bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekecil apapun kebajikan yang kita lakukan. Kita butuh bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mengetahui bahwa tidak akan pernah kita melakukan kebaikan sekecil apapun kecuali musuh ini akan selalu tampil untuk menghadang, mencegah kita dari ketaatan itu. Pada diri kita, hawa nafsu. Di luar kita, iblis dan bala tentaranya. Kita bisa membayangkan kalau dua kekuatan jahat ini bersatu menjadi kekuatan, satu kekuatan. Lebih berat lagi kita untuk mengalahkannya. Maka tidak ada tempat kita berlari, meminta bantuan, meminta perlindungan, meminta penjagaan, kecuali kepada Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita banyak meminta, mengutarakan kebutuhan, semakin disayang kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertambah meminta, mengutarakan kefakiran kita, bertambah sayang dan cinta Allah azza wa jalla kepada kita. Bahkan orang yang jarang meminta, tidak pernah mengadukan, atau mungkin tidak percaya, mereka ini orang-orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Adukan semua persoalan hidup kita kepada Allah. Terlebih ketaatan yang akan dilawan atau dirusak oleh lawan yang tangguh tersebut. Adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Minta agar beranak pianak ketaatan ini sebagai senjata kita di dalam hidup untuk mengalahkan lawan itu, sekaligus ketaatan itu sebagai modal di dalam hidup untuk kita meraih kebahagiaan, kemudahan, kelancaran, lepas dari semua problem di dunia, dan bisa meraih kenikmatan yang abadi dan hakiki di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, bantuan dan pertolongan Allah itulah yang sangat berharga. bantuan dan pertolongan ini akan terangkat di saat kita bermaksiat kepadanya. Bantuan dan pertolongan itu akan tidak turun di saat kita bermaksiat kepadanya. Maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, menghapus dosa, apakah dengan istighfar atau dengan kebaikan-kebaikan yang kita buktikan di dalam hidup, atau dengan kesabaran kita di saat turun berbagai ragam musibah dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam majlis umum. Barakallahu fikum. Semoga berguna dan bermanfaat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku muslimin dan muslimat yang saya hormati. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.